Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunia wa ad-din. Sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali diberi kekuatan untuk menghadiri salah satu di antara taman-taman surga. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Hari ini tanggal 2 Rabiul Awal 1440 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 9 November 2018, kita akan memasuki hadis yang baru yang dibawakan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Bulughul Maram, Kitabul Jami', yaitu hadis nomor 26. Nomor berapa? 26. Hadis itu berbunyi, wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkenal dengan julukan Abu Dzar. Sinten? Abu Dzar, semoga Allah meridhai beliau. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah engkau meremehkan kebaikan, walaupun kebaikan itu sedikit. Jangan pernah meremehkan suatu kebaikan, walaupun kebaikan itu sedikit. Walau an talqa akhaka biwajhin talqin, sekalipun kebaikan itu wujudnya engkau hanya ketemu dengan saudaramu menggunakan wajah yang ceria. Jangan remehkan kebaikan walaupun sedikit. Sekalipun kebaikan itu bentuknya engkau bermuka manis saat engkau bertemu dengan saudaramu. Ini hadis yang akan kita pelajari. Seperti biasanya, karena sahabat yang meriwayatkan hadis ini belum pernah kita kupas biografinya, siapa tadi? Abu Dzar. Maka kita akan kupas terlebih dahulu sedikit tentang biografi beliau. Abu Dzar, bapake Dzar. Berarti namanya bukan ini. Namanya bukan ini. Yang bisa menyebutkan nama aslinya Abu Dzar dapat buku. Kandel loh buku ini loh. Ayo, angkat tangan. Ya. Masya Allah. Silakan. Kan wis penak aku, wis rana tanggungan. Namanya adalah Jundub. Siapa? Jundub. Ayahnya Junadah. Berarti Jundub bin Junadah. Sinten? Jundub bin Junadah. Itu nama aslinya Abu Dzar. Abu Dzar ini termasuk as-sabiqunal awwalun. Apa artinya as-sabiqunal awwalun? Orang yang awal-awal masuk Islam. Bahkan di dalam beberapa buku sejarah disebutkan beliau itu yang nomor 5. Padahal Abu Dzar ini bukan dari suku Quraisy. Dari suku apa? Ghifar. Makanya terkenal Abu Dzar Al-Ghifari. Ini suku yang jauh. Kok bisa dia termasuk as-sabiqun al-awwalun padahal tinggalnya enggak di Mekah? Kalau tinggal di Mekah mungkin wajar. Tapi ini jauh tinggal di sana, kenapa kok bisa masuk Islam duluan? Inilah kisah yang akan kita bawakan pertama kali tentang Abu Dzar. Bagaimana ceritanya beliau bisa masuk Islam? Ada beberapa versi tentang kisah masuk Islamnya Abu Dzar. Ada yang disebutkan dalam Sahih Bukhari, ada yang disebutkan dalam Sahih Muslim, ada yang disebutkan dalam Musnad Ahmad. Ada beberapa perbedaan. Akan tapi saya akan bawakan pertama apa yang disebutkan dalam Sahih Muslim dan juga dalam Musnad Ahmad. Ceritanya Abu Dzar ini berangkat dari kampungnya. Dia sing ngerasa punya anak tulung ya. Ayo yang punya anak. Menyat. Ya. Jangan dibiarkan. Abu Dzar berangkat dari mana? Kampungnya. Saat itu beliau berangkat bersama dengan saudaranya. Saudaranya namanya Unais. Siapa? Unais. Dan ibunya. Berarti berapa orang? Bertiga. Abu Dzar, Unais, sama ibu. Mereka menuju ke Mekah. Dan ternyata Abu Dzar ini sudah dengar-dengar berita tentang Nabi kita Muhammad SAW. Bahwa ada orang ngaku diutus sama Allah. Membawa ajaran baru. Ya. Akhirnya mendekati kota Mekah. Abu Dzar ini bilang sama saudaranya. Siapa tadi namanya? Unais. Nes, itu kalau kita. Saudaraku, tolong kamu cari kabar. Kamu duluan berangkat ke Mekah. Aku tak nunggoni ibu. Kamu berangkat ke Mekah, cari tahu tentang orang ini itu siapa. Kemudian bagaimana respon dari penduduk Mekah kepada orang ini? Akhirnya berangkatlah siapa? Unais duluan. Dan agak lama. Ditunggu kok gak pulang-pulang. Setelah pulang, dikorek keterangan oleh Abu Dzar. Tanya Unais, gimana? Iya, orang ini ngakunya Nabi. Dia mengaku diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terus bagaimana respon dari penduduk Mekah? Kata Unais, innahum yaquluna innahu sya'irun wa sahirun wa kahin. Komentar dari penduduk-penduduk Mekah adalah ini orang, maksudnya siapa? Nabi kita Muhammad SAW adalah penyair. Ada yang mengatakan ini tukang sihir. Ada yang mengatakan ini dukun. Maka Abu Dzar pun bertanya kepada saudaranya, menurut kamu gimana? Menurutku, aku ini sudah sering ketemu dengan dukun. Dan apa yang diomongkan oleh orang ini, itu bukan gaya dukun. Dukun itu ya gayanya jelas, kelihatan. Dari wajahnya aja sudah kelihatan. Butek. Ini gak mungkin, ini dukun gak mungkin. Dari wajahnya sudah gak mungkin. Omongannya apalagi. Ya. Nah, kalau penyair, menurut kamu gimana? Aku ini penyair. Siapa yang ngomong? Unes. Aku ini penyair. Aku ini ahli sastra. Apa yang disampaikan oleh orang itu sulit untuk dinalar dengan sastra. Maksudnya, ini gak cocok untuk jadi penyair. Ini lebih tinggi. Terus, kesimpulannya apa? Dia jujur. Yang pembohong itu adalah masyarakat Mekah. Apa kata Buzar? Orang marem. Dah, gantian. Kamu yang jaga. Aku tak berangkat ke Mekah. Unes pesan. Hati-hati. Hati-hati. Karena sesungguhnya penduduk Mekah itu sensitif dengan isu ini. Kalau kamu gak hati-hati, bisa-bisa kamu dipukuli, dibunuh sama mereka. Karena itu sedang, suasana sedang apanya? Sedang panas-panasnya. Akhirnya betul. Abu Dzar sudah diwanti-wanti seperti itu, maka dia pun hati-hati. Sampai ke Mekah, tapi kan dia penasaran, pengen tahu orangnya mana. Karena pada saat itu kan belum seperti sekarang. Kalau sekarang pengen ketemu seorang, tinggal searching dulu namanya. Masuk udah ada apa belum. Kalau saat itu belum ada, belum tahu gambarannya kayak apa. Makanya Abu Dzar pun belum tahu seperti apa wajah Nabi Muhammad SAW. Di satu sisi dia sudah diwanti-wanti sama saudaranya, hati-hati. Jangan asal nanya. Maka akhirnya Abu Dzar pun melihat kira-kira orang yang paling lemah, yang paling kurus, ya, yang kira-kira kalau ditanyai orang macam-macam gitu loh. Mana dilihat sama Abu Dzar? Ya ketemu kayak orang macam-macam kayak wong ya. Akhirnya ditemui sama bisik-bisik. Kamu tahu orang yang katanya dijuluki sebagai sobek. Sobek itu kalau bahasa gampangnya itu murtad. Jadi dianggap Nabi kita Muhammad SAW murtad dari ajaran nenek moyang gitu. Dan ini juga salah satu cara penduduk Mekah untuk membuat orang antipati dengan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi disematkan label-label jelek kepada siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Dari dulu seperti itu, orang yang gak suka dengan kebenaran seperti itu. Ekstremis, apa maning? Radikalis, ya. Dan macam-macam lah. Akhirnya dia tanya pelan-pelan. Mana orang yang katanya kalian anggap murtad? Dia sudah bisik-bisik kayak gitu. Ternyata orang ini malah teriak. Ya. Hei, ini orang pengen ikut orang murtad. Langsung orang saat itu karena sensitif ya. Suasana sedang apa? Panas. Mereka pun melempari Abu Dzar dengan apapun yang mereka temukan di sampingnya. Ada yang dengan batu, ada yang dengan tanah, ada yang dengan tulang. Sampai Abu Dzar tidak sadarkan diri. Beliau cerita, aku ini seperti bata merah satu. Saking banyaknya darah yang mengucur dari tubuhnya, seluruh tubuhnya keluar darah. Dan gak ada yang bantu. Ketika beliau siuman, beliau haus, cari air, nemu, sumur Zam-Zam. Ya. Beliau bersihkan lukanya, kemudian beliau minum di situ. Lapar. Enggak ada yang mau ngasih makan. Maka beliau pun setiap lapar minum Zam-Zam. Sehari. Dua hari, enggak ada yang ngasih makan. Lapar, minum Zam-Zam. Hari ketiga, hari keempat, sampai 30 hari. Dan kata Abu Dzar, selama 30 hari itu tidak ada sedikit pun makanan yang masuk. Aku cuma minum Zam-Zam. Dan aku merasa sehat, kuat, tidak kelaparan. Arab jajan. Itu banyu, bukan air mineral ya. Apa? Air Zam-Zam. Setelah 30 hari, datang suatu malam, sepi. Ya. Bulan purnama padahal. Sepi di Mekah. Yang sedang tawaf di sekeliling Ka'bah itu cuma dua orang. Gitu. Akhirnya Abu Dzar pun ikut menuju ke Ka'bah. Tidak lama kemudian, bertemulah dua orang itu, perempuan pergi sudah. Kemudian datang dua orang laki-laki. Dua laki-laki itu adalah siapa kira-kira? Nabi kita Muhammad SAW dan siapa lagi kalau bukan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dua orang ini tawaf di sekeliling Ka'bah. Lalu mencium Hajar Aswad. Lalu sholat. Nah, Abu Dzar ini sudah mulai ada apa? Ada feeling. Kayaknya kiye-kiye wong. Maka begitu selesai sholat, Abu Dzar itu mengucapkan salam. Dan konon Abu Dzar ini yang pertama kali mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi kepada Nabi kita Muhammad SAW. Konon seperti itu. Maka Nabi SAW pun menjawab, alaika warahmatullah. Mimman anta. Kamu dari mana? Kalau sudah seperti itu berarti pertanyaannya kamu ini maksudnya kamu ini dari suku apa? Maka Abu Dzar pun menjawab min Ghifar. Aku dari suku Ghifar. Nabi SAW meletakkan tangannya di dahinya. Saat itu Abu Dzar merasa khawatir. Jangan-jangan Nabi SAW gak suka ketika aku sebutkan nama sukuku. Tapi tidak dijelaskan kenapa Nabi SAW meletakkan tangan di kepalanya. Apakah Nabi SAW berpikir saat itu? Maka kemudian Nabi bertanya, kamu sudah berapa lama di sini? Sudah 30 hari 30 malam. Terus siapa yang kasih kamu makan? Tidak ada. Selama 30 hari 30 malam itu aku hanya minum Zam-Zam. Dan selama itu aku kuat. Tidak kelaparan. Bahkan disebutkan di situ. Fasa mintu hatta takassarat ukanu batni. Bahkan aku jadi gemuk. Padahal Abu Dzar itu tubuhnya sudah kekar aslinya. Gede, besar. Dan kulitnya gelap. Ya, Abu Dzar. Dan rata-rata suku Ghifar seperti Abu Dzar. Awaknya apa? Gede-gede, kekar-kekar. Ya. Pemberani-pemberani. Ya. Dan selama itu 30, aku gemuk dan tidak ada sedikit pun ada apa namanya? Kelihatan orang kelaparan, kelihatan tubuhnya. Enggak. Maka Nabi SAW langsung bersabda, innaha mubarakah wa innaha ta'amu tu'min. Sungguh air zam-zam itu penuh berkah. Dan air zam-zam bisa dijadikan sebagai asupan makanan. Bisa menggantikan apa? Makanan. Percaya apa orang? Percaya. Orang percaya jajal baik. Ya. Bahkan dalam riwayat lain, hadis lain, Nabi SAW mengatakan, ma'u zam-zam lima syuribalahu. Air zam-zam itu tergantung bagaimana niat kita ketika minum. Kalau niatnya dijadikan sebagai makanan, ya akan jadi makanan. Tapi jangan dibayangkan, tuing terus jadi bakso, kayak gitu. Bukan. Maksudnya dia itu akan berfungsi seperti apa? Fungsinya makanan, menggantikan makanan. Itu kalau niatnya. Kalau niatnya dijadikan sebagai obat, ya akan jadi obat. Ada seorang dai. Tidak apa-apa ya, intermezzo ya. Ada seorang dai. Divonis terkena penyakit kanker. Cuman belum tahu persis letak kankernya itu di mana. Dan dia digeledek ke rumah sakit dalam keadaan sudah tidak bisa jalan. Parah. Akhirnya langsung masuk ruang operasi. Begitu dibedah perutnya, dilihat ternyata kankernya itu di pankreas. Dan konon, pankreas ini anggota tubuh, anggota organ tubuh yang tidak boleh di otak-atik. Bahaya sekali. Beda dengan organ tubuh yang lainnya yang masih bisa diambil separuh. Ya. Kan ada kan anggota tubuh yang masih bisa diambil. Ginjal misalnya ya. Ada dua bisa diambil separuh, satu. Ya. Liver bisa dicangkok, diganti. Kalau pankreas konon sudah gak bisa. Dan itu sudah parah, sudah nyebar. Begitu ngelihat ternyata kankernya di pankreas, maka ditutup lagi. Jahitannya ditutup, suruh apa? Pulang. Alias, angkat tangan, bendera putih, dokternya sudah pasrah. Dia sudah pulang. Maka dia pun mengkonsumsi setiap hari zam-zam. Makanannya ya cuma kurma ajwa. Subhanallah. Tidak lama kemudian dia pergi ke rumah sakit. Di biopsi. Diambil sampel sedikit. Dari pankreasnya. Ternyata. Negatif. Negatif itu bagus apa tidak? Bagus atau tidak? Ya tergantung. Ini lagi dicek apakah masih ada kankernya atau tidak. Ternyata negatif alias tidak ada kankernya. Maka air zam-zam itu adalah tergantung apa niatnya. Ustaz, anakku Ustaz, IQ-nya jongkok Ustaz. Orang mudengan. Bisa enggak Ustaz digantikan cerebrofit dengan apa? Zam-zam. Bisa. Bahkan sebagian ulama dahulu nyesel. Ketika haji, kenapa kok aku tidak niat minum zam-zam untuk kecerdasan. Padahal dia ulama sudah cerdas. Kembali kepada kisahnya siapa? Abu Dzar. Maka kemudian ketika mendengar ceritanya itu, Abu Bakar pun mengatakan, wahai Rasul, izinkan aku untuk menjamu orang ini. Akhirnya dijamulah oleh Abu Bakar Dan kata Abu Dzar, ini pertama kali saya masuk makanan setelah 1 bulan. Terus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima syahadatnya siapa? Abu Dzar. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan Abu Dzar untuk segera pulang. Cuman Abu Dzar ini kan orang yang pemberani. Dalam hadis riwayat Bukhari, kalau tadi riwayat Muslim. Hadis riwayat Bukhari disebutkan bahwa Nabi SAW pesan kepada Abu Dzar, irji' ila qaumika fa akhbirhum hatta ya'tiyaka amri. Wahai Abu Dzar, sekarang tugasmu pulang. Kemudian dakwahi kaummu, ajak mereka masuk Islam. Dan tunggu komando berikutnya. Suruh pulang. Tapi Abu Dzar mengatakan, walladzi nafsi biadihi, demi Allah, aku tidak akan pulang sampai aku teriakkan dengan lantang 2 kalimat syahadat di hadapan orang-orang Quraisy. Jadi Abu Dzar ini terkenal apa? Pemberani, orang wedian. Ya. Dia sudah punya modal seperti itu. Dan nanti dipeseni sama Nabi SAW, nanti kita akan bacakan hadisnya, supaya tidak takut dengan celaan orang. Dan dia sudah punya modal untuk seperti itu. Ini baru masuk Islam ini. Fakharaja hatta atal masjidah fanada bi'a'la sautihi. Maka kemudian Abu Dzar pun keluar, menuju ke masjid. Ya. Di depan Ka'bah, orang-orang lagi pada ngumpul, beliau angkat suaranya setinggi-tingginya dan mengucapkan, Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Apa yang terjadi? Ngamuk. Siapa yang ngamuk? Orang-orang itu. Selama ini orang kan sembunyi-sembunyi. Gak ada yang berani untuk syaur. Untuk menampakkan apa? Keislamannya rata-rata bersembunyi-sembunyi. Ini Abu Dzar langsung lantang. Di hadapan orang-orang Quraisy yang mereka lagi panas-panasnya. Wah, dikebuki sama mereka. Pukuli. Sampai berdarah-darah. Keburu datanglah Al-Abbas. Sinten Al-Abbas? Pamannya Rasulullah SAW. Apa kata Al-Abbas? Datang sambil melindungi Abu Dzar. Melindungi karena apa? Apa kata Al-Abbas? Wailakum cilaka kalian ini. Apa kalian tidak tahu orang ini itu dari suku Ghifar? Terus apa hubungannya dengan suku Ghifar? Bukan masalah perang-perang kuat-kuatnya, bukan hanya itu. Kalian itu kalau dagang, perginya ke Syam, jalan kalian itu lewat perkampungan Ghifar. Business minded. Dan kita tahu orang Arab itu sangat solid. Solidaritasnya kepada satu suku itu besar sekali. Kalian pukul ini kalau sampai mati. Bisa-bisa kalian ini enggak bisa dagang lagi ke Syam. Ya. Akhirnya mandan mikir. Karena tadi udah panas, udah enggak peduli. Akhirnya dilindungi, selamat. Pulang Abu Dzar. Besoknya kayak gitu lagi. Enggak kapok Abu Dzar. Sudah akhirnya dia pulang. Nemui siapa tadi saudaranya? Unai sama ibunya. 30 hari lebih. Khawatir juga kan. Akhirnya begitu ketemu sama Unai. Nah, gimana kamu? Aku masuk Islam, kata Abu Dzar. Ya wis, aku juga ikut. Unai masuk Islam. Terus Abu Dzar sama Unai nemu ibunya. Nah, gimana kalian? Kami masuk Islam, bu. Ya aku juga ikut masuk Islam. Masya Allah. Tiga-tiganya masuk Islam. Kemudian mereka pulang. Ya, mereka pulang. Nah, kemudian dakwah dan banyak dari suku Ghifar yang masuk ke dalam agama Islam. Ketika Nabi SAW sudah hijrah ke Madinah, nah ini kan masih cerita di mana? Di Mekah. Ketika Nabi SAW sudah hijrah ke Madinah, saat itu suku Ghifar yang masuk Islam itu datang menemui Nabi kita Muhammad SAW. Rombongan banyak. Beserta dengan suku yang satunya namanya suku Aslam. Suku apa? Aslam. Ghifar sama Aslam. Maka begitu mereka datang, ya, dan mereka mengumumkan keislamannya, saat itu Nabi SAW sangat berbahagia. Dan beliau mengatakan, Ghifar ghafarallahu lahum wa aslam salamahumullah. Ini adalah optimisme. Ghifar, semoga Allah mengampuni mereka. Karena ghifar itu mirip dengan ghafaro. Ghafaro itu ampunan. Aslam itu mirip dengan salamah, kedamaian. Dua suku ini didoakan oleh Nabi SAW dengan sesuai dengan namanya. Ghifar, ini kan identik dengan ampunan, semoga diampuni sama Allah. Aslam, identik dengan kedamaian, semoga Allah melimpahkan kedamaian kepada mereka. Begitulah Nabi SAW mengajari kita untuk optimis. Nabi SAW sangat perhatian dengan Abu Dzar. Sehingga sering Nabi SAW itu titip pesan kepada Abu Dzar. Di antara pesan yang disampaikan oleh Nabi SAW adalah 7 pesan. Berapa pesan? 7 pesan. Pesan itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan hadisnya dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Abu Dzar bercerita, "Amarani Khalili sallallahu alaihi wasallam bi sab'in." Aku pernah dipeseni, diperintahkan oleh Nabi SAW, diwasiati dengan 7 hal. Yang pertama, amarani bihubbil masakini wad-dunuwi minhum. Aku diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mencintai orang-orang miskin dan dekat dengan mereka. Ini pesan dari Nabi buat Abu Dzar saja atau buat kita semua? Buat kita semua. Kalau kita lebih senang dekat sama siapa? Orang miskin apa orang kaya? Ngaku baik. Hah? Lawur mungkin jaluk baik. Bukan hanya dekat sama mereka, tapi suruh menyayangi mereka. Ini pesan dari Nabi SAW. Dan ada kebahagiaan ketika dekat dengan mereka. Dan nanti ada hubungannya dengan nasihat yang kedua. Nasihat yang kedua, wa amarani an anzura ila man huwa duni wa la anzura ila man huwa fawqi. Nasihat yang kedua. Nabi SAW perintahkan kepadaku supaya terbiasa untuk melihat orang yang di bawahku, bukan orang yang di atasku. Caranya bagaimana? Dekat-dekat sama orang miskin. Kalau kita dekat sama orang miskin, kita ini gampang syukur. Tapi kalau kita gaulnya sama orang kaya terus, kita ini jadi sulit syukur. Karena kita selalu membanding-bandingkan harta duniawi yang kita miliki dengan orang kaya tersebut. Bukan berarti gak boleh berteman dengan orang kaya, boleh. Akan tetapi jangan kita ini pilih kasih dalam pergaulan kita. Kalau kita gaulnya sama orang miskin, kita ini jadi gampang syukur. Kita datang ke rumahnya, ternyata makanannya seperti itu. Ternyata makannya cuma pakai garam misalnya. Kalau orang dahulu jelantah. Ya. Kita yang kemarin-kemarin mungkin protes, kenapa jangan bening, baik, jangan bening, saking beningnya bening banget. Akhirnya kita, oh subhanallah, ternyata masih ada yang lebih susah dari kita. Pergi ke tempatnya orang miskin, punyanya cuma sepeda ontel, itu pun juga warisan dari mbah-mbahnya. Yang awalnya merasa, wah itu motor bagus. Kapan duwe mobil? Akhirnya apa? Bisa kita tekan ya nafsu tersebut. Tapi kalau misalnya kita punya motor, kok gaulnya sama yang punya mobil 5 kepriwen jajal. Jen kapan aku nduwe mobil? Ini pesan yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga, wa amarani an asilar rahima wa in adbarat. Wasiat yang ketiga, Nabi SAW memerintahkan kepadaku untuk menjalin silaturahim sekalipun mereka menjauhiku. Menyambung silaturahim dengan kerabat, sekalipun kerabat itu menjauhi. Dan inilah puncaknya silaturahim. Al-wasilu man idha kuti'a wasal. Orang yang silaturahmi beneran itu adalah yang mau nyambung dengan orang yang memutuskan. Kowe nembe sip kowe. Laisal wasilu bil mukafi. Silaturahim tingkat tinggi itu bukan silaturahim dengan orang yang mau silaturahim dengan kita, bukan. Ya itu termasuk silaturahim tapi levelnya biasa-biasa aja. Itu ya cuma balas jasa saja lah kira-kira. Jadi kalau jenengan ngirimi orang yang rajin ngirimi jenengan, gue ya apik tapi ya biasa baik. Jadi enggak perlu terlalu rajin ngirimi. Ya ya jenengan sebenarnya dikirimi yang ngirimi. Orang member teman wis dikirimi orang ngirimi. Itu kan cuma balas apa? Balas jasa, balas budi. Tapi kalau jenengan ngirimi orang yang enggak pernah ngirimi, itu baru sip. Ini pesannya Nabi SAW kepada siapa? Abu Dzar. Nomor berapa? 3. Nomor 4. Wa amarani an la as'ala ahadan syai'a. Dan Nabi memerintahkanku untuk tidak minta apapun kepada seorang pun. Apa? Tidak minta apapun kepada seorang pun. Sampai-sampai dipeseni sama Nabi SAW. Dalam hadis lain. Yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga. Dan nyatakan Sahih Syekh Al-Albani. Wala sautaka in yaskutu mink. Hatta tanzila ilaihi fatakhudah. Sekalipun. Suatu saat engkau sedang naik onta. Kemudian cemetimu. Apa cemeti? Pecutmu itu jatuh. Jangan minta tolong sama orang lain yang lewat untuk mengambilkan. Turunlah kamu dari ontamu. Kamu ambil sendiri. Sampai sedemikian. Padahal. Biasa kan kita nyolong. Tolong dong itu ambilin. Akan tetapi. Abu Dzar dipeseni sama Nabi SAW, kalau bisa kamu jangan minta apapun kepada siapapun. Jangan gampang-gampang merepotkan orang lain. Apalagi minta-minta, jelas-jelas minta-minta, ngemis, jangan. Pesan yang keberapa? 4. Yang kelima. Wa amarani an aqula bil haqqi wa in kana murran. Dan Nabi SAW memerintahkanku agar menyuarakan kebenaran sekalipun pahit. Dan ini dilakukan oleh Abu Dzar. Sudah belum? Belum. Berapa menit lagi? Setengah menit. Tanggung. Jadi disuruh menyuarakan apa? kebenaran sekalipun mahal. Nanti kita akan dengarkan habis adzan insyaallah ceritanya bagaimana beliau betul-betul mengamalkan pesan dari Nabi Muhammad SAW ini. Ya, monggo. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain wa ba'd. Pesan yang keberapa tadi? 5. Abu Dzar disuruh menyuarakan kebenaran walaupun pahit. Abu Dzar dalam Sahih Bukhari dan Muslim itu menjumpai masa setelah wafatnya Nabi SAW, wafatnya Abu Bakar, wafatnya Umar. Abu Dzar ini mengalami masa di mana tidak sedikit di antara kaum muslimin yang mulai terpengaruh dengan harta dunia. Ya. Mulai ada di antara mereka yang bermewah-mewahan. Nah, ketika melihat adanya fenomena seperti itu, maka Abu Dzar pun datang. Ini kejadian di kota Madinah. Ketika orang-orang sedang pada ngobrolin tentang dunia, maka Abu Dzar pun berdiri di antara mereka. Dan dengan suara yang lantang beliau mengatakan, "Basyiril kanizina biradfin yuhma alaihi fi nari jahannam." Ingat, orang-orang yang suka menimbun hartanya, nanti pada hari kiamat akan disiapkan untuknya batu besar yang dipanaskan di dalam neraka jahannam sampai merah. Fayudau ala halamati thadi ahadihim. Kemudian batu yang sudah merah tadi akan diletakkan di atas dadanya. Hatta yakhruja min nughdi katifaihi. Sampai kemudian batu itu blesak. Lalu batu itu keluar dari punggung. Kemudian dibalik tubuhnya, lalu diletakkan di atas punggungnya hal yang serupa batu yang mendidih, yang panas, sampai blesek keluar dari dadanya. Orang yang lagi ngobrolin masalah dunia itu semuanya langsung apa? Nunduk diam. Kemudian pergi Abu Dzar. Orang yang ada orang asing di situ namanya Ahnaf. Siapa? Ahnaf. Dia enggak tahu ini siapa. Maka dia pun ikuti orang ini, dibuntuti sama dia. Sebelumnya dia penasaran, dia nanya, "Ini siapa?" Orang ini sebenarnya, "Itu Abu Dzar." "Oh, Abu Dzar tuh. Ini yang terkenal sampai kemana-mana kezuhudannya." Dan enggak ada orang-orang yang berani untuk protes, gak ada. Karena mereka tahu persis Abu Dzar ini orang yang konsisten. Udu wengi kedele ngesuk tempe. Ngesuk tempe, siki kedele. Enggak. Ini orang konsisten. Ngomong masalah zuhud, ya dia zuhud beneran. Maka akhirnya orang itu Ahnaf ini menemui. Kemudian mengatakan, "Nanti orang itu kan gak suka domong gitu." "Tidak masalah," kata dia. "Aku sudah disampaikan nasihat, dipeseni sama siapa? Rasulullah SAW. Apa tadi pesennya? Suarakan kebenaran meskipun pahit." Pesan yang keenam. Dan ini kait erat kaitannya dengan yang kelima. Wa amarani an la akhafa fillahi laumata laim. Dan Rasulullah SAW pesan kepadaku supaya tidak takut dengan celaan orang. Kalau sudah membela agama Allah, gak peduli. Mau dikatakan A, B, C, D, kalau memang itu benar dan itu adalah kebenaran agama Allah, maka tidak usah pedulikan omongan orang. Zaman ini orang paling takut dibully. Ya. Paling takut dibully. Padahal yang dia suarakan benar, kenapa takut dibully? Seharusnya kan yang takut dibully orang yang menyuarakan kesesatan. Menyuarakan benar kok takut dibully? Dan yang terakhir, wa amarani. Dan ini penting sebagai modal untuk menghadapi bulian tadi. Wa amarani an uksira min qawli la haula wa la quwwata illa billah. Dan Rasulullah SAW pesan kepadaku supaya aku sering-sering membaca kalimat hauqalah. Apa hauqalah? La haula wa la quwwata illa billah. Ini asupan gizinya supaya enggak gampang kendo. Supaya enggak gampang ngeper. Bahwa yang punya kekuatan daya itu cuma Allah. Mereka yang bully itu enggak ngefek. Yang mencela itu enggak ngefek. Kenapa? Karena yang kuat itu adalah Allah. Fa innahunna min kanzin tahtal arsh. Sungguh la haula wala quwata illa billah adalah harta karun yang tersimpan di bawah arsh. Ini pesannya siapa? Rasulullah SAW kepada Abu Dzar. Abu Dzar itu meninggalnya di tengah padang pasir. Kok bisa Ustaz? Iya. Menjelang wafatnya Abu Dzar menyendiri. Beserta dengan istrinya. Siapa istrinya? Ya Ummu Dzar. Ummu Dzar. Istrinya Abu Darda siapa? Ummu Darda. Ketika kondisi semakin sulit, ya, kesehatannya semakin menurun. Ummu Dzar ini nangis. Ketika Abu Dzar tersengal-sengal mendekati wafatnya, Ummu Dzar ini nangis. Maka ditanya sama Abu Dzar, "Ma yubkiki? Ente kenapa nangis? Nangis kenapa?" Maka istrinya mengatakan, "Malila abki, gimana aku enggak nangis? Wa anta tamutu bi falatin minal ard." Dan engkau ini mau mati, meninggal di tengah padang pasir. Walaysa indi thawbun yasa'uka kafana. Aku enggak punya kain untuk mengkafani kamu. Kain kafan aja enggak punya. Ini saking zuhudnya siapa? Abu Dzar. Makanya tadi enggak ada yang berani protes sama Abu Dzar. Karena Abu Dzar ini konsisten. Ngomong A, ya dia praktekkan A. Sampai kain kafan itu gak punya. Wala yudanu li fi taghyibika. Siapa yang bantu aku nanti kalau kamu meninggal dunia untuk menguburkanmu? Aku ini perempuan sudah tua. Gak kuat untuk gali kuburan. Apa kata Abu Dzar? Abshiri. Kata Abu Dzar, "Abshiri wala tabki." Berbahagialah dan enggak perlu engkau menangis. Fa inni sami'tu Rasulullah SAW yaqul, karena aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yamutanna rajulun minkum bi falatin minal ardi yashhaduhu 'isabatun minal muslimin." Aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda kepadaku dan kepada serombongan orang. Apa isi sabda beliau? Saya selesaikan ya, enggak apa-apa ya. Akan ada salah satu di antara kalian, Abu Dzar dan serombongan. Akan ada salah satu di antara kalian ini yang meninggal di tengah padang pasir. Dan setelah meninggalnya akan datang serombongan dari kaum muslimin. Untuk apa? Ya mengkafani ya memakamkan. Kata Abu Dzar, dari serombongan orang yang saat itu hadir, ini kita lagi ngomongin tentang rombongan yang Nabi SAW sampaikan apa? Sabdanya. Dari serombongan orang itu semuanya sudah meninggal dunia, maka satu orang itu ya, ya, ya mudeng apa sih? Nabi SAW pernah bersabda, kepadaku dan serombongan orang, salah satu dari kalian akan mati sendirian di tengah padang pasir, tapi nanti akan datang sekelompok serombongan kaum muslimin nyolati, ngafani. Dan dari rombongan yang pertama itu, semuanya sudah mati. Kecuali aku, berarti apa? Satu orang itu ya aku, kamu gak usah takut. Gak usah takut bingung, kafannya gak ada. Siapa yang nyolati, yang nguburkan, ada nanti akan datang. Ini Nabi SAW yang menyampaikan. Dan pasti akan terjadi seperti apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Sudah kamu coba cari-cari sana. Ngomong sama siapa? Di sini. Coba cari-cari. Cari-cari, gak ada. Sampai Abu Dzar meninggal dunia. Dan ternyata gak lama kemudian datang rombongan itu. Dan salah satu di antara rombongan tersebut disebutkan dalam sebuah riwayat adalah Ibnu Mas'ud. Ketika melihat ada seorang wanita yang menangis, ada apa? Ditanya oleh rombongan yang baru datang. Bisakah kalian membantu untuk mengkafani suamiku dan menguburkannya? Siapa suamimu? Abu Dzar. Abu Dzar! Mereka langsung bahagia, bukan apa? Duh, priweyong, ditakan, senang sekali mereka. Gak seperti orang sekarang. Kenapa gak di kuburan? Karena amplop, eh. Gak babar belas, mereka gak mikir amplop saat itu. Ya. Maka mereka pun berlomba-lomba untuk merawat Abu Dzar, nyolati, memakamkan, mengkafani. Ini kisah disebutkan dalam Sahih Ibn Hibban dan dinyatakan oleh Syekh Al-Albani. Inilah akhir dari kisah siapa? Abu Dzar radhiyallahu anhu. Dan ini saya ringkasnya. Saya enggak pengin berseri-seri lagi nanti. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Besok insyaallah kita masuk kepada matan atau redaksi dari hadis ini. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf segala kurangnya. Oh iya, jangan lupa Ahad kedua, ya, Ahad kedua di Masjid Agung Baitul Salam Purwokerto, pengajian tentang sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jam 9:30 atau lewat lah, jangan jam 9. Ya. 9:30 lewat sampai selesai insyaallah. Wallahu taala ala wa alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.